Klik dulu tombol subscribe, jangan lupa nyalakan loncengnya supaya gak ketinggalan updatean selanjutnya. PT KB Pharma bersama Teater Sanggar Cerita mempersembahkan serial Sandiwara Radio Babat Tanah Leluhur. Babat Tanah Leluhur. Ah! Tolong! Tolong! Apa yang telah terjadi? Tolong! Sepertinya aku mendengar suara teriakan meminta tolong. Tolonglah, Dayun! Wah, Kak Cempaka! Teriakan itu dari bilik Kak Cempaka. Pastilah sesuatu yang telah mempengaruhi istana ini. Kak! Kak Cempaka! Kak Cempaka! Kakak Landayan! Celaka! Agaknya telah terjadi sesuatu dengan mereka. Hiya! Sebuah kisah kolosal dari tanah leluhur ratusan tahun yang silam di tanah Pasundan yang diwarnai dengan kekerasan, ambisi, keserakahan, iri dan dengki, serta cita-cita dan cinta anak manusia. Kisah besar ini didukung oleh artis-artis Sanggar Prativi. Babat Tanah Leluhur kali ini dalam episode ke-13 dengan judul Fajar Menyingsing di Bumi Mataram. Naskah disusun oleh Tisar Sponsen. Ide cerita Cece Suhyar. Teknik dan montase Yadi Enos. Musik oleh Haris Sabar dengan sutradara Thomas Agi. Pada seri yang ke-16 ini menampilkan Yuli sebagai Cempaka, Rio Sempana sebagai Raden Purbaya, Ape Burhan sebagai Ki Sedawarna, Moko sebagai Landayar, dibantu oleh Jimmy dan Arifin. Pembawa cerita Neni Sumardi. Selamat menikmati. Pada kisah yang lalu diceritakan, Prabu Sora dan Resi Amista berhasil membunuh Mamang Kuraya. Dan beberapa saat setelah meletakkan mayatnya ke dalam kubuk, keduanya cepat berlalu dari tempat tersebut. Kau Cempaka, kemana saja kau pergi? Maaf Kanda Landayan, aku pergi ke pinggir hutan tanpa pamit. Maafkan aku. Rupanya tidak salah dugaan dari Raden Purbaya. Kau pergi untuk mencoba mencari sesuatu tanda yang dapat menunjukkan sebab-sebab kematiannya. Beristirahatlah. Malam sudah menjadi semakin larut. Kanda beristirahatlah dulu. Mataku ini belum lagi ingin dipejamkan. Di mana Raden Purbaya? Aku tidak melihat dia kembali bersamamu. Di pintu gerbang istana, dia memisahkan diri. Baiklah, jika demikian kita bersama-sama menjaganya. Oh, iya Kanda Landayan. Ini adalah saat terakhir aku dapat mengurus dan menjaganya. Besok, jika ia telah dimakamkan, tentu tidak ada lagi yang dapat kulakukan untuknya. Oh, terima kasih atas pengertian Kanda. Dinda, ini kau pakailah jubahku. Mungkin dapat melindungi dirimu dari angin malam yang dingin. Terima kasih, Kanda. Malam pun terus bergulir semakin larut. Suasana pun sedikit menjadi sepi. beberapa di antara mereka yang telah menyelesaikan pekerjaannya sehubungan dengan jenazah Mamang Kuraya mulai meninggalkan serambi kiri tempat di mana jenazah tersebut diletakkan. Dan ketika pagi menjelang sedikit-sedikit, ruangan tersebut mulai disibuki kembali oleh mereka yang melanjutkan persiapan penguburan. Dinda Cempaka, lihatlah, fajar yang kemerahan mulai tampak dari sini. Hari telah pagi, Dinda bisa beristirahat beberapa saat hingga udara yang dingin ini menjadi hilang. Aku tidak ingin meninggalkannya, Kanda. Aku tidak ingin meninggalkannya. Justru itulah, Dinda. Kau harus beristirahat agar besok dapat mengikuti upacara penguburannya. Bukankah jika kau sampai jatuh sakit karena kurang istirahat, kau tidak dapat mengikuti upacara yang justru sangat penting, penguburannya? Iya, baiklah Kanda. Kita kembali ke kamar. Tapi aku hanya ingin sekedar beristirahat. Ya, baiklah, itu pun cukup untukmu. Mari. Berhati-hatilah, Dinda. Kelihatannya jalanmu agak limbung. Aku agak sedikit pusing, Kanda. Raden Landayan memapah istrinya dengan penuh kasih sayang, menuruni undak-undak batu di taman kecil di muka serambi kiri. Sementara itu suasana masih diliputi kegelapan. Dan ketika Raden Landayan tiba di gapura kecil yang merupakan pintu menuju halaman muka dan juga ruang tengah istana, sesosok bayangan dilihatnya duduk tertidur dan menghalang Raden Landayan yang jalan beriringan dengan Cempaka istrinya. Siapa lagi itu yang tertidur di jalan? Heh, bangkitlah kau Kisanak. Hari telah pagi, dan jangan menghalang di pintu tempat orang berlalu lalang. Engkau Kakang Landayan? Maafkan aku Raden. Aku tidak mengira Raden yang tertidur di pintu gapura ini. Maafkan aku. Tidak mengapa. Aku justru yang bersalah. Tidur tidak pada tempatnya. Apa yang terjadi dengan Kak Cempaka? Ia agak pusing sedikit karena semalam-malaman tidak tidur, Raden. Aku tidak apa-apa, Adi Purbaya. Aku hanya ingin beristirahat beberapa saat di kamar. Pergilah beristirahat dan tidur sejenak. Nanti aku akan mengirim Dayang untuk membangunkan Kak Cempaka bila upacara penguburan akan dimulai. Tidak perlu. Aku hanya sekedar beristirahat dan akan segera kembali kemari. Silakan. Kami pergi, Raden. Sebagai tanda terima kasih dari Prabu Aji Konda, penguburan Mamang Kuraya dilakukan dengan upacara kenegaraan yang resmi dan besar-besaran. Sebagian besar rakyat Karangsedana berduyun-duyun menyaksikan jalannya upacara tersebut. Penduduk Karangsedana menjadi mengerti manakala Prabu Aji Konda menjelaskan siapa sesungguhnya almarhum dan peran sertanya dalam penggulingan tahta Prabu Jaya Sungtana. Upacara telah selesai, akan tetapi suasana berkabung tetap menyelimuti suasana di Karangsedana. Sementara itu di istana, kelihatan sekali kelesuan suasana setelah semalaman disibuki oleh pekerjaan yang hampir tiada henti. Dan ketika senja menjelang kembali dan malam belum lagi larut, hampir seluruh istana telah tertidur pulas. Ah, Ayahanda pun telah merestui kepergianku. Juga Kakang Landayan merestui kepergian Cempaka istrinya bersama denganku. Malam belum lagi larut. Hampir seluruh penghuni istana telah tertidur, kecuali para prajurit dan para penjaga. Mataku tiba-tiba saja jadi sukar untuk dibuka. Mungkin ini semua karena hampir semalam malam aku tidak tidur kemarin malam. Sebaiknya aku kembali saja ke kamarku. Para penjaga tertidur di muka pintu. Benar-benar keterlaluan. Tapi mataku ini semakin aneh sekali. Aku merasakan sesuatu yang tidak wajar malam ini. Aku tidak kuat lagi menguasai diriku. Mataku. Jadi, sepertinya aku mendengar suara teriakan meminta tolong. Kakang Landayan. Oh, Kak Cempaka. Teriakan itu dari bilik Kak Cempaka. Oh, pastilah sesuatu yang telah mempengaruhi istana ini. Kak, Kak Cempaka. Kakang Landayan. Celaka, agaknya telah terjadi sesuatu dengan mereka. Hiya! Kak Cempaka, apa yang terjadi dengan dirimu? Dan Kakang Landayan? Kak Cempaka! Kak Cempaka! Dia tidak sadarkan diri. Dewata Agung. Kakang Landayan. Siapa yang telah berbuat seperti ini? Kakang Landayan tewas. Apa yang terjadi? Woi, para prajurit, bangun kalian! Bangun! Siapa yang berteriak? Rupanya kita telah tertidur. Ayo kita lihat. Ayo cepat. Kemari, kemari. Lihatlah kemari, prajurit. Kita semua tidak mengetahuinya. Wah, kita tentu akan mendapat hukuman dari Baginda. Iya. Karena tertidur ketika sedang bertugas. Aduh. Itu, lihat kawan-kawan kita yang lain mulai berdatangan. Hei, kalian cepat beritahu ayahandaku dan panggil tabib istana. Cepat. Baik, tuanku. Dan kau, bantu aku rapikan kursi dan meja yang berantakan. Apa yang telah terjadi, Raden? Apa yang telah terjadi dengan Tuan Putri Cempaka dan Raden Landayan? Aku tidak mengerti, Paman. Aku tidak tahu. Sirep baru saja menguasai istana ini. Dan aku terbangun ketika mendengar teriakan dari kamar Kak Cempaka. Dan saya menemukan Kak Cempaka yang masih sempat mengeluh dan kemudian jatuh tidak sadarkan diri. Siapakah yang telah melakukannya? Apakah ada hubungannya dengan orang yang membunuh Guru Raden? Mamang Kuraya. Raden! Raden! Celaka, Raden! Celaka, Raden! Baginda! Baginda, Raden! Ada apa, prajurit? Apa yang telah terjadi dengan Baginda, ayahandaku? Celaka. Maafkan. Ampun. Ampunkan saya, Raden. Ampun, Raden. Saya menemukan Parata yang di sekitar bilik Baginda masih tertidur. Dan demikian juga dengan para pengawal. Ampun, Raden. Ampun. Setan! Katakan cepat. Ada apa dengan ayahandaku? Katakan! Ayahanda Raden. Prajurit pengawal dalam istana menjadi pingsan karena gugup dan ketakutan yang sangat hebat. Ki Sedawarna yang menyadari keadaan yang berbahaya segera melesat mendahului Raden Purbaya yang masih terpukau memandang prajurit pengawal dalam yang tidak sadarkan diri tangannya. Dan beberapa saat kemudian, ketika ia tersadar dari pukauan cemas yang teramat sangat, ia berteriak keras dan melesat masuk menuju bilik ayahandanya. Ayahanda! Ayahanda! Raden Purbaya tidak dapat menahan diri lagi. Seketika itu juga, ia menjadi pingsan. Manakala ia melihat sesosok tubuh yang sangat dikenalinya, tinggi, tegap, dan dengan gelang permata di pergelangannya, tergolek berlumuran darah dan tanpa kepala. Raden, sadarlah Raden, sadar. Raden, sadarlah. Kakek Sedawarna, ayahanda. Mau kemana Raden? Berbaringlah dulu beberapa saat. Iya. Kumpulkan dahulu tenaga, Raden. Tidak. Biarkan aku melihat ayahandaku. Nah, tidak. Jangan terburu-buru bangkit dari tidur. Kumpulkanlah dulu tenaga, Raden. Raden tidak sadarkan diri hampir 2 hari. 2 hari? Lalu, bagaimanakah dengan ayahandaku? Ayahanda Raden sudah diurus sebagaimana mestinya. Dan sekarang kami tinggal menunggu Raden sadar dan kemudian menyelenggarakan upacara penguburannya. Lalu bagaimana dengan Kak Cempaka dan Kakang Landayan? Keadaan Cempaka tidak terlalu parah. Akan tetapi saat ini kembali jatuh pingsan dan belum sadarkan diri. Agaknya ia tidak kuat mendengar berita kematian dari ayahanda Prabu dan menyaksikan keadaan Raden Landayan yang tergolek tidak berdaya. Bagaimana keadaan Kakang Landayan? Lukanya sangat mengkhawatirkan, Raden. Hamba ragu untuk dapat menyelamatkan jiwanya. Apa yang sebenarnya sedang terjadi ini, Kakek Sedawarna? Mengapa bisa malapetaka seperti ini datang pada Karang Sedana? Apakah Raden ingin menjenguk jenazah ayahanda Raden? Marilah, saya akan mengantarkannya. Saya kira ya, pening karena terlalu lama berbaring sudah lenyap. Marilah. Baiklah, Kek. Bagaimana keadaanmu, Adik Purbaya? Cempaka. Baru saja Kisedawarna membuka pintu bilik Raden Purbaya. Di depan pintunya berdiri seorang gadis manis akan tetapi berwajah pucat. Dialah Cempaka yang tengah dibimbing oleh seorang dayang tua. Nah, para pendengar sekalian, bagaimanakah kelanjutan kisahnya? Siapakah pembunuh kejam yang merajalela di Istana Karang Sedana? Untuk mengetahui jawabannya, ikutilah kisah Babat Tanah Leluhur ini dalam episode ke-13, Fajar Menyingsing di Bumi Mataram, yang dipersembahkan oleh Bombat, Prokol, dan Entrostop bersama Teater Sanggar Cerita di radio kesayangan Anda. Sampai jumpa.